Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita masih dalam jawaban pertanyaan tentang tiga prinsip dan tiga pokok yang wajib untuk diketahui oleh seluruh manusia, yaitu berilmu tentang Allah, berilmu tentang agamanya, dan berilmu tentang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang tiga permasalahan ini dikenal dengan masailul qabr, masalah-masalah yang akan ditanyakan di saat seseorang meninggal dan mengalami satu alam, wa huwa alamul barzakh. ثم قال المؤلف رحمه الله ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Pengenalan seorang hamba kepada nabinya sebagai poin yang ketiga, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال العلامه ابن عثيمين رحمه الله هذا هو الاصل الثالث. Ini adalah merupakan pokok yang ketiga. Wa huwa ma'rifatul insani nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yaitu pengenalan seseorang terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa tahsulu bidirasati hayatin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan cara mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa dilakukan dengan cara mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat kehidupan beliau, biografi beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana alaihi minal ibadah, dan apa yang diamalkan oleh beliau berupa ibadah, wal akhlaq, dan akhlaq wad da'wati ila Allah azza wa jal, berdakwah jalan Allah subhanahu wa ta'ala, wal jihad fi sabili, berjihad di jalan Allah, wa ghairi dhalika min jawanibi hayatihi alaihi salatu wassalam, dan yang lainnya dari sisi-sisi kehidupan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga untuk mengetahui seluruhnya ini tinggal kita kembali kepada Al-Qur'an, menengok isi yang terdapat di dalam Al-Qur'an, dan menengok pula kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika sebagian dari kalangan para sahabat bertanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jawaban dari Aisyah kecuali beliau menyatakan kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka seluruh yang terdapat di dalam Al-Quran berupa makarimul akhlak, itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. seluruh yang terdapat di dalam Al-Quran berupa perkara-perkara tauhid wa manhajul hayah, itulah metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula dengan cara mempelajari sirah yang sahih, yang thabit, yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak awal beliau lahir, dan tanda-tanda yang terjadi ketika beliau lahir sampai kemudian beliau meninggal, di dalamnya terdapat ibrah yang sangat besar bagi kita yang ingin mengenal Rasulullah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana sikap beliau terhadap kaum musyrikin, sikap beliau dengan para sahabat. Di sana kita akan mendapatkan satu manhaj yang kamil terhadap kehidupan dan mauqif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Naam. Dan di sana banyak daripada kisah-kisah ataukah kitab-kitab sirah yang dikarang berkenaan tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti kitabnya Muhammad bin Ishaq. Beliau dikenal salah seorang perawi yang meriwayatkan kutubus sirah, kitab-kitab sirah nabawiyah, dan juga maghazi, tentang peperangan-peperangan yang terjadi. Kita baca itu. Asal riwayat beliau, selama beliau menyebutkan dengan tasri bit tahdith, ya, maka riwayatnya hasan, bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, beliau adalah seorang hasanul hadith. Dan demikian pula kitab sirahnya, riwayat-riwayat dari Ya'qub bin Ibrahim Az-Zuhri, juga kita bisa mendapatkan riwayat-riwayat mengenai sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab sirahnya Ibnu Hisham yang masyhur, juga di dalamnya disebutkan sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dari kitab-kitab sirah ini tidak luput dari riwayat-riwayat yang lemah, bahkan ada juga terkadang disebutkan riwayat-riwayat yang sangat lemah dan batil. Akan tetapi di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Dan sebahagian dari kalangan para ulama, mereka mencoba untuk mengarang satu kitab, kitab sirah, yang di dalamnya dinukilkan riwayat-riwayat yang diusahakan untuk disaring dari adanya hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Di antara kitab tersebut adalah kitab yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau semenjak di saat beliau masih hidup, beliau sempat menyebutkan ta'liqat dan menyebutkan riwayat-riwayat yang sahih dari kitab sirahnya Ibnu Katsir. Naam. Dan beliau sebutkan riwayat-riwayat yang sahih, dan beliau pisahkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Akan tetapi sayang sekali beliau telah meninggal sebelum beliau menyempurnakan kitab tersebut. Yang satu jilid kecil itu pun baru sampai, yakni belum sampai kepada di saat beliau diangkat menjadi rasul, baru pada sudah diangkat menjadi rasul, baru pada saat awal-awal berdakwah begitu, masuk Islamnya Umar dan seterusnya. Naam. Dan di sana juga ada kitab-kitab sirah yang lain, ada kitab Sahihus Sirah An-Nabawiyah. Naam. Saya lupa siapa yang pengarangnya, dua atau tiga jilid. Naam. Dan disebutkan takhrij dari riwayat-riwayat tersebut. Ada pula kitab yang lain, Sahihus Sirah An-Nabawiyah, serta riwayat-riwayat disebutkan riwayatnya oleh Ibrahim Al-Ali. Naam, satu jilid. ya. Ada juga kitabnya Ikram Dhiya Al-Umari, salah seorang dahulu mudarris di Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Bahkan dia juga yang termasuk ketika Syekh Muqbil masih talib, masih belajar di jami'ah, Ikram Dhiya Al-Umari ini yang menjadi guru sirah pada waktu itu. Guru sirah pada waktu itu. Beliau juga punya kitab As-Siratun Nabawiyatus Sahihah. Naam, akan tetapi susunannya kurang baik. Naam, dan kadang bertele-tele dalam tempat yang semestinya tidak perlu untuk dijelaskan. Dan Syekh Muqbil rahimahullah, beliau juga menyebutkan bahwa Ikram Dhiya Al-Umari di saat dia membahas sirah sering terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan para orientalis. Ini yang menyebabkan dia tidak senang. Sehingga kalau dia yang mengajar, Syekh Muqbil lebih senang keluar ke maktabah, perpustakaan, baca kitab, daripada menghadiri majelis Ikram Dhiya Al-Umari. Yang jelas di sana banyak dari kitab-kitab sirah yang bisa kita istifadah dari kitab tersebut. Naam. Walihada yambagi likulli insanin. Oleh karena itu sepantasnya bagi setiap orang. Yuridu ayyazdada ma'rifatan binabiyihi wa imanan bihi. Yang dia ingin menambah pengetahuannya tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan kerasulannya. Ayyu tali'a min siratihi ma tayassara fi harbih. Hendaklah dia menelaah dan mempelajari sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mudah bagi beliau, bagi dia, fi harbihi, ketika beliau berperang, wasilmihi, dan di saat beliau menetapkan perdamaian dengan kelompok yang lain, wasiddatihi, sikap keras beliau, warakhaihi, sifat lapang beliau, wa jami'i ahwali, dan seluruh keadaan-keadaan beliau. Nas'alullah azza wa jalla ayyaja'alana minal muttabi'ina li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batinan wa zahira, baik secara batin maupun secara zahir. Wa ayyatawaffana ala dhalik, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas sunnah. Innahu waliyuhu wal qadiru alaih. Naam. Kemudian setelah beliau menyebutkan tiga prinsip tersebut secara global, maka beliau pun masuk ke prinsip yang pertama, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu, pengenalan seorang hamba pada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa idza qila laka mar rabbuk, jika kamu ditanya siapakah Rabbmu, ay man huwa rabbuka, yaitu di saat kamu ditanya siapakah Rabbmu, alladhi khalaqaka, yang telah menciptakanmu, wa amaddaka, dan memberikan kesempatan hidup kepadamu, wa a'addaka, dan memberikan persiapan-persiapan yang ada pada kamu. Maksudnya persiapan ini persiapan untuk menerima kebenaran berupa akal, fitrah. Ini semua adalah i'dad liqabulil haqq. Persiapan untuk menerima kebenaran. Tinggal kamu. Ya. Apakah kamu mau menerimanya atau tidak? Wa razaqaka, dan yang telah memberikan rezeki kepadamu. Jadi kalau kamu ditanya siapa Rabb kamu itu yang menciptakan kamu, yang memberikan rezeki kepada kamu itu, siapa dia? Fakul, maka jawablah, Rabbiyallahu alladhi rabbani, Rabbku adalah Allah yang telah mendidik aku, wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi, dan yang telah mendidik seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Nah, itulah Rabbku, Rabbku dan Rabbmu, wa rabbi wa rabbukum. Maka jawaban beliau ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kata-kata Rabb itu asal kata dari Rabba Yurabbi, maka Rabb itu artinya adalah Murabbi, yang mengajar, yang memberikan tarbiyah kepada seluruh alam dengan kenikmatan-kenikmatannya. Al-alamin, apa perbedaan alamin dengan alam? Alamin jamak. Kalau alam, apa perbedaan alamin dengan alam ya Zubair? Daka ya Badar, Harith, apa perbedaan alamin dengan alam? Naam. Aina ashabun nahwi? Daka ma'ruf. Hanafi. Mahlakum. Naam, aina Abdul Majid? Aina huwa? Apa ya akhi? Allahul musta'an. Man yadri ya Ali? Alamin majhul. Ya sudah, alamun. Mau apa? Alamun dengan alam. Naam. Aina imam? Gaib. Aina Abu Abdillah? Abdul Halim. Mana yang lebih umum berarti? Enggak kebalik. Alamin untuk uqala. Terbalik barakallahu fiik. Kalau alamin itu lebih khusus. Alam itu yang berakal dan yang tidak berakal. Kalau alamin khusus yang berakal. Naam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbnya Alamin. Maksudnya Al-Uqala, mempunyai akal, manusia, jin, malaika, seterusnya. Ya, makanya Al-Alamun itu bukan jamak mudzakkar salim, karena tidak punya mufrad. Entum ya akhwan. Tapi dia kedudukannya apa? Mulhaq. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Naam. Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Rabbku adalah Allah yang telah mendidikku dan mendidik seluruh alamin dengan nikmat-nikmatnya. Naam. Sebab tarbiyah itu banyak. ya. Tarbiyah itu macam-macam, ada tarbiyatul jisim, pendidikan jasmani, ya, pendidikan fisik, pendidikan akal, pendidikan watak. Dan yang terbesar di antara seluruh pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita adalah tarbiyatul iman wal amal shalih. Tarbiyatul tauhid wa tibai sunnah. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, at-tarbiyatu hiya. Tarbiyah itu adalah ibaratun anir riaya, ungkapan dari pemeliharaan, penjagaan. Allati yakunu biha taqwimul murabba, yang dengannya akan membentuk yang dididik tersebut. Naam. Ya. Al-Syekh Saleh Al-Syekh, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tarbiyah itu adalah tadrijul murabba fi masaidil kamal, yaitu memberikan pendidikan kepada yang dididik sedikit demi sedikit, ya, dengan cara bertingkat-tingkat untuk menaiki jenjang-jenjang yang sempurna, jenjang kesempurnaan. Naam. Wa yush'iru kalamul muallifi rahimahullah, dan memberikan isyarat dari perkataan al-muallif rahimahullah, anna ar-rabba ma'khudhun min at-tarbiyati, bahwa Rabb itu diambil dari kata tarbiyah. Li'annahu qala, karena beliau mengatakan, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, yang telah mendidik aku dan mendidik seluruh alam dengan kenikmatannya. Fa kullul alamin qad rabbahumullahu bi ni'amihi wa a'addahum lima khalaqu lahu. Ya, maka setiap alamin Allah Subhanahu wa taala telah mendidik mereka dengan kenikmatan-kenikmatannya, dan Allah telah menyiapkan mereka dengan apa yang mereka diciptakan untuknya. Ya. Persiapan-persiapan untuk mendapatkan hidayah dan persiapan-persiapan yang merupakan hasil dari usaha mereka, yaitu surga atau neraka. Wa amaddahum birizqi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur mereka dengan rezekinya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi muhawarati Musa wa Fir'aun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam percakapan Musa dan Fir'aun, faman rabbukuma ya Musa, maka siapakah Rabb kalian berdua wahai Musa? Musa ada dua apa? Kok di sini pakai lafaz Rabbukuma? Hah? Ya Aba Abdillah. Faman Rabbukuma ya Musa? Kenapa kok tidak dikatakan faman Rabbuka ya Musa? Ahsan tabarakallahu fi. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Maka beliau menjawab bahwa Rabb kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya kemudian memberikan hidayah. Fa kullu ahadin minal alamin qad rabbahu Allahu azza wa jalla bi ni'amihi. Maka setiap individu dari seluruh alam telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatannya. Wa ni'amullahi azza wa jalla ala ibadihi katsira. Nikmat-nikmat Allah terhadap hamba-hambanya ini banyak. La yumkinu hasruha. Tidak mungkin membatasinya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Fallahu huwallazi khalaqaka. Maka Allah yang menciptakan kamu. Wa a'addaka. Dan telah menyiapkan kamu. Wa amaddaka. Memberikan tempo untuk kamu. Wa razaqaka. Dan telah memberikan rezeki kepadamu. Fahuwa wahdahu al-mustahiqul ibadah. Maka hanya Allah lah semata-mata yang berhak untuk diibadahi. Wallahu a'lamu bisawab. Ila huna natawaqqaf. Tafaddalu hafidhakumullah.